dalam hati ini. Teruskan ku berlari mencari jejak langkah yang pernah kita lalui saat bersamamu. Hujan semakin deras di malam ini. Aku sendiri dalam kedinginan tanpa hangat api. Penuh dengan